Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, senang sekali pagi ini kembali bisa bersua dalam rangkaian berita pagi mulai dari Aceh nasional dan internasional. Berita pagi ini juga bisa Anda dengar di beberapa stasiun radio daerah, diantaranya Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Loksmawe, Radio Megapun 105,6 FM Sigli, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita pagi edisi hari ini Sabtu 13 Maret 2021 bersama saya Ardiansyah dan rekan saya Ariga Pratama. Terima kasih rekan Ardi, kita awali berita pagi ini dari Bener Meriah yang dilaporkan Budi Fatria. Syedaralun, dari Bener Meriah diberitakan, Gubernur Aceh Nova Iriansah pada Jumat kemarin melantik Dailami sebagai Wakil Bupati Bener Meriah sisa masa jabatan 2017-2022. Seremoni pelantikan berlangsung di gedung DPRK setempat. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Dailami berlangsung dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRK Muhammad Saleh. Dailami dilantik menggantikan posisi Wakil Bupati yang ditinggalkan Tengku Sarkawi karena ditunjuk menjadi Bupati Definitif pada 20 April 2019 lalu. Prosesi pelantikan dengan mematuhi protokol kesehatan diawali dengan pembacaan putusan Mendagri tentang pengesahan pengangkatan Wakil Bupati Bener Meriah yang dibacakan oleh Sekretaris DPRK Bener Meriah. Selanjutnya Gubernur melakukan pengambilan sumpah jabatan serta melantik Wakil Bupati Bener Meriah. Selain jumlah tamu dan undangan yang dibatasi, masyarakat dapat menyaksikan secara live melalui akun media sosial. Gubernur Aceh Nova Iriansah dalam sambutannya mengingatkan Dailami agar dapat menjalin kerjasama yang harmonis dengan Bupati dalam melaksanakan tugas. Ia juga meminta keduanya untuk fokus terhadap pembangunan Bener Meriah hingga akhir masa jabatan. Nova menyebutkan Bener Meriah memiliki sejumlah potensi yang bila dikembangkan dengan baik dapat memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat. Di antaranya adalah potensi di sektor perkebunan dan pertanian. Kita lanjut lagi berita pagi ini Sudarlun, setelah dari Bener Meriah, kali ini ada berita dari Aceh Tenggara yang dilaporkan Asna Wilui. Sudarlun, pria berinisial MM 25 tahun warga desa Sibungki, Kecamatan Lawi, Sigalagala, Kabupaten Aceh Tenggara harus berurusan dengan polisi setelah mengalami kecelakaan sepeda motor. Setelah tersungkur usai menabrak pejalan kaki, ia malah ditangkap polisi karena kedapatan menyembunyikan narkoba di bagasi sepeda motornya. Kasat Narkoba Polres Aceh Tenggara Ibtu Sabrianda mengatakan kecelakaan terjadi pukul 18.30 waktu Indonesia Barat di Desa Loser, Kecamatan Ketambe, Jumat kemarin. Kejadian berawal saat MM mengendarai Honda Vario melaju dengan kecepatan tinggi hingga menabrak seorang pejalan kaki yang menyeberang jalan. Ketika itu masyarakat mengamankan tersangka dan sepeda motor. Sementara korban yang ditabrak pelaku dibawa ke Puskesmas Lak-Lak, Kecamatan Ketambe untuk perawatan. Kemudian masyarakat bersama personel TNI dari pos Ramil memeriksa sepeda motor pelaku. Dari hasil penggeledahan ditemukan 4 bal ganja yang dibalut dengan lakban berwarna kuning, sekitar 4 kg. Ganja ini disembunyikan di dalam bagasi sepeda motor milik tersangka, sehingga tersangka dan barang bukti ganja sepeda motor langsung dibawa ke pos Ramil Ketambe. Selanjutnya petugas dan pos Ramil menyerahkan tersangka ke tim Satres Narkoba Polres Aceh Tenggara untuk proses hukum. Syedaralun, setelah dari Aceh Tenggara, kali ini ada berita dari Kabupaten Pidi yang dilaporkan Muhammad Nazar. Syedaralun, sebuah rumah warga di Kampung Uke Trupang Campli, Kecamatan Gelumpang Baru Pidi ludes terbakar jelang waktu sholat Jumat kemarin. Tak ada korban jiwa dalam musibah itu, namun satu sepeda motor dan uang tunai ikut hangus terbakar. Camat Gelumpang Baru Muhammad Naufal mengatakan, rumah yang terbakar tersebut adalah milik Aminah, 60 tahun, yang dihuni 3 kepala keluarga. Warga sempat berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya, namun tak membuahkan hasil. Api berhasil dipadamkan sekitar 45 menit setelah kejadian. Berdasarkan keterangan saksi, kepulan asap terlihat dan api menyala dari atap rumah Aminah. Api menjalar begitu cepat sehingga menghanguskan seluruh bangunan berkonstruksi kayu itu. Api dengan cepat membesar dan melalap habis semua barang berharga, termasuk satu sepeda motor dan uang tunai, sebesar 7,5 juta ikut ludes terbakar. Penyebab kebakaran diduga akibat korsleting arus listrik. Untuk kerugian ditaksir mencapai 300 juta rupiah. Tak ada korban jiwa dalam musibah itu, namun tiga kepala keluarga yang menghuni rumah tersebut hilang tempat tinggal. Untuk sementara, korban tinggal di rumah tetangga. Sudarlun dari Kabupaten Pidi, kita beralih ke Aceh Jaya bersama laporan Rizky Bintang. Sudarlun, pemerintah Kabupaten Aceh Jaya mengalokasikan dana 2,4 miliar rupiah untuk beasiswa santri tahun anggaran 2021. Dana dialokasikan dari anggaran pendapatan belanja Kabupaten Aceh Jaya tahun 2021. Kepala Dinas Dayah Aceh Jaya Zulkifli mengatakan dana ini diperuntukkan bagi ratusan santri asal Aceh Jaya yang menempuh pendidikan agama di dayah dan pesantren, baik yang ada di Aceh Jaya ataupun luar Kabupaten Aceh Jaya. Menurutnya, tahun ini para santri akan mendapatkan beasiswa dengan kisaran 1 hingga 1,5 juta per orang. Beasiswa akan langsung dikirimkan ke rekening bank milik santri yang bersangkutan. Zulkifli menambahkan saat ini pihaknya sedang melakukan pendataan berapa jumlah santri yang aktif menempuh pendidikan di pesantren dan dayah. Pendataan dilakukan dengan dua cara, yaitu santri yang menimba ilmu di Aceh Jaya didata melalui pesantren, sedangkan santri yang menuntut ilmu di luar Aceh Jaya didata melalui desa. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Syadaralun, kita lanjutkan lagi berita pagi ini setelah dari Aceh Jaya. Kali ini ada berita dari Luksemawe yang dilaporkan Asnawi Lui. Syadaralun, personel Satlantas Polres Luksemawe memusnahkan puluhan knalpot brong hasil sitaan dari razia. Pemusnahan tersebut dilakukan di halaman pos Lantas Cunda, Luksemawe pada Jumat kemarin. Puluhan knalpot brong tersebut dimusnahkan dengan cara dipotong menggunakan mesin gerindra. Pemotongan knalpot brong itu dilakukan oleh pemilik kendaraan yang didampingi dua personel Satlantas Polres dengan menggunakan gerindra. Kasatlantas Polres Luksemawe mengatakan bahwa knalpot brong itu tidak memenuhi syarat teknis dan layak jalan sebagaimana diatur dalam pasal 285 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Kecuali itu tidak boleh digunakan karena tingkat kebisingan sudah tidak memenuhi standar dan meresahkan masyarakat serta pengguna jalan raya. Radika menambahkan, knalpot brong itu pada umumnya ditemukan pada sepeda motor yang digunakan anak-anak usia pelajar atau ABG. Malahan, knalpot tersebut biasanya dipergunakan untuk balap liar. Karena itu, mendekati bulan suci Ramadan, personel akan disiapkan dan razia knalpot brong terus ditingkatkan demi kelancaran ibadah puasa. Sebab knalpot ini mengganggu kenyamanan masyarakat, apalagi di waktu masyarakat beristirahat terutama di malam hari. Sudarlun dari Luksemawe, kita beralih ke Aceh Timur bersama laporan Seni Hendri. Tim gabungan berhasil memadamkan api yang membakar lahan seluas 2 hektar di Desa Bunin, Serbajadi, Aceh Timur, Kamis kemarin. Tim gabungan yang terlibat dalam pemadaman ini terdiri dari TNI Polri, dari Koramil, dan Polsek Serbajadi dibantu petugas Satpol PP Aceh Timur. Dan Ramil Serbajadi, Kapten Rofigi Akhir Saputro menyebut, kebakaran hutan dan lahan tersebut diduga akibat dibakar oknum warga setempat pembukaan lahan yang akan ditanami padi darat dengan luas diperkirakan 2 hektar. Pemadaman karhutla dilakukan dengan menggunakan kayu, pasalnya tidak ada sumber air terdekat di lokasi. Sebab jarak lokasi karhutla dan desa terdekat 2 jam dengan jalan setapak, sebab menuju lokasi kebakaran jalan berbukit dan berbatu. Selain itu, di lokasi tidak ada jaringan internet, sehingga menyulitkan komunikasi, koordinasi. Ditambah cuaca panas dan angin kencang menyebabkan api dengan cepat melahap semak belukar yang telah kering. Namun dengan sigap, tim gabungan memadamkan api agar tidak meluas, sehingga api berhasil dipadamkan dan membuat batas agar tidak menjalar ke wilayah lain. Penyebab kebakaran akan diselidiki pihak kepolisian termasuk memintai keterangan pemilik lahan. Syadaralun, sekarang kita beralih ke berita nasional. Untuk informasi nasional, ada kabar seputar Ketua Umum Partai Demokrat AHY dilaporkan ke Bareskrim Polri. Syadaralun, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dilaporkan atas dugaan pemalsuan atas pendirian partai ke Bareskrim Polri. AHY dilaporkan oleh salah satu penggagas Kongres Luar Biasa atau KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, Damrizal. Damrizal diwakili oleh kuasa hukumnya, Rusdiansyah. Rusdiansyah mengatakan, AHY diduga telah memalsukan akte otentik ADART terkait pendirian Partai Demokrat pada tahun 2020. AHY dianggap secara diam-diam mencantumkan nama Susilo Bambang Yudhoyono sebagai pendiri Partai Demokrat. Rusdiansyah menuding pencantuman SBY itu tanpa melalui mekanisme partai. Beberapa barang bukti yang dibawa Rusdiansyah untuk melaporkan perkara ini diantaranya ADART Partai Demokrat tahun 2001 dan tahun 2020, serta SK Kemenkumham tahun 2020. Namun Bareskrim Polri belum menerbitkan laporan polisi untuk pelaporan tersebut. Penyidik menyatakan masih perlu mendalami laporan dan barang bukti yang diserahkan. Sementara Rusdiansyah mengatakan ia akan kembali lagi pada Selasa 16 Maret 2021. Sudarlun, kita tutup informasi pagi ini dengan berita internasional. Info pagi dari mancanegara, pertama sejak 2013, Turki dan Mesir kembali melakukan kontak diplomatik, merupakan rangkaian informasi pagi sekaligus mengakhiri info pagi ini untuk edisi hari ini. Sudarlun, pemerintah Turki dan Mesir kembali melakukan kontak diplomatik pertama mereka sejak memutuskan hubungan pada 2013. Kabar baik tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu pada Jumat kemarin. Seperti dilansir AFP, beberapa waktu belakangan kedua kekuatan regional itu telah berselisih tentang berbagai masalah, termasuk perang di Libya, di mana mereka mendukung pihak yang saling bersaing. Pada 2013, hubungan Turki dan Mesir kian memburuk setelah kudeta militer yang dipelopori Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi menggulingkan Presiden terpilih yang didukung Turki, Muhammad Morsi. Namun awal bulan ini, Cavusoglu mengatakan bahwa Ankara siap merundingkan perjanjian maritim baru untuk Mediterania Timur dengan Kairo. Ia mengatakan kepada media pemerintah Turki bahwa kedua negara telah melakukan pembicaraan pertama mereka sejak 2013. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai di batas kota, demikian informasi pagi edisi Sabtu 13 Maret 2021. Informasi pagi Serambi FM ini juga dapat Anda dengarkan kembali esok pagi pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Informasi pagi ini juga bisa Anda dengarkan melalui situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram kami @serambifm. Sudarlun, wassalam.